Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qara'na hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj Abu al-Husain An-Naisaburi rahimahullah. Bab tafadul ahli al-iman fihi. Bab bertingkat-tingkatnya kaum mukminin fihi ay fil iman. Dalam keimanan. Warujhanu ahlil yamani fihi. Dan keunggulan ahlul yaman dalam keimanan. Dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala memberikan penegasan, walaupun sudah diisyarahkan pada bab-bab sebelumnya bahwasanya iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di dalam bab ini, Al-Imam Muslim rahimahullah menitik beratkan keadaan kaum mukminin. Mereka bertingkat-tingkat keimanannya. Ada yang kuat keimanannya, ada yang pertengahan, bahkan ada yang lemah di kalangan mereka. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan contoh langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang dipuji secara langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan kaum mukminin adalah ahlul Yaman, penduduk negeri Yaman. Mereka memiliki keistimewaan dalam keimanan. Lebih istimewa, lebih baik kualitas imannya dibandingkan penduduk negeri yang lain. Apakah ini berlaku secara mutlak? Jawabannya tidak. Fadilah tersebut, kama sayati, disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan qaid. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman, imanan sahihan, dengan keimanan yang baik. Adapun penduduk Yaman yang imannya kurang baik, ashabul ma'asi wazunub, apalagi kaum musyrikin, maka tidak termasuk dalam keutamaan hadis yang akan kita baca. Kemudian, sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah memberikan qaid keutamaan Ahlul Yaman yang dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu melihat keadaan Ahlul Yaman pada generasi tersebut. Jadi pahami? Naam. Wa'illa banyak pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, rabbaniin, para muhaddithin yang berasal dari negeri Yaman. Dan manfaat yang mereka berikan kepada kaum muslimin betul-betul luas, merata, melebihi dan mengungguli ulama-ulama lain yang tidak berasal dari Yaman. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam bab ini akan menyebutkan 3 hadis dengan lafaz yang mirip. Ada 3 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan lafaz yang mirip. Hadis yang pertama adalah hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, dibawakan dengan satu sanad. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dibawakan oleh Al-Imam Muslim dengan 11 sanad. Ya, 11 sanad sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Yang kalau kita simpulkan dari jalan-jalan yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, beliau menyebutkan 6 murid yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Karena memang Abu Hurairah radhiyallahu taala an sebagaimana yang antum ketahui minal muktirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan zurwatu sanamil huffab. Sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Sehingga datang kepada beliau ratusan orang dari kalangan para ulama dari generasi tabi'in untuk mengambil hadis dari beliau. Sampai dihitung oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, murid-murid yang mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an lebih dari 800 orang. Ya, murid-murid yang mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an lebih dari 800 orang. Ya, itu kalau menyampaikan satu hadis yang sama kemudian disebutkan dalam satu sanad, la tala alaihil kalam, akan panjang. Ya, pembahasannya ini aja 11 sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, yang bersumber dari 6 muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Kama sayati. Kemudian hadis yang ketiga, hadisnya Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari. Hadisnya Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an, dengan satu sanad. 3 hadis yang akan dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, hadisnya Abu Hurairah, dan hadisnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arba. Lafadznya saling melengkapi. Lafadznya mirip, ada sedikit tambahan dari satu sanad dengan sanad yang lain. Sehingga 3 hadis ini berada pada satu pembahasan yang sama, menjelaskan tentang keutamaan ahlul Yaman, keutamaan penduduk Yaman. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Kita baca hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini yang antum hafalkan. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Imam. Qala haddatsana Abu Usamah. Abu Usamah Hammad ibn Usamah. Hammad ibn Usamah Abu Salamah Al-Basri. Hammad ibn Usamah Abu Salamah Al-Basri. Disifati oleh Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullah, imamun, qudwatun, Syekhul Islam Abu Salamah Al-Basri An-Nahwi. Mana Nahwi di kalangan antum? Ada di dalam apa di luar? Mana Nahwinya? Yunus, aina Nahwi Yunus? Ada? Abu Salamah Al-Basri An-Nahwi. Ha artinya tahwilus sanad. Imam Muslim beralih pada guru beliau yang kedua. Wa haddatsana Ibnu Numair. Ibnu Numair ismuhu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Numair. Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Numair Al-Hamadani. Min aqran al-Imam Ahmad. Beliau termasuk muridnya al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hidup sezaman dengan beliau, bahkan menjadi teman sejawat al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Satu faedah buat antum misalnya azani Allah wa iyakum. Disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seingat saya dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di antara kebiasaan salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in, yu'azzim ba'dhum ba'dha wa yuwaqqir ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka saling menghormati dengan yang lain, guru dengan muridnya, murid dengan gurunya. Kalau menghormati guru, mungkin ini kisah yang sering sekali antum dengarkan. Sering antum dengarkan. Ternyata salaf terdahulu gurunya juga memuliakan murid-murid mereka, seperti murid tadi memuliakan guru-gurunya. Jadi saling timbal balik dalam memuliakan dan menghormati. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata. Akraman nasi indi, orang yang paling mulia menurutku, rajulun yatakhatta riqaban nas li majlisi. Rajulun yatakhatta riqaban nas li majlisi. Kata Ibnu Abbas, orang yang paling mulia menurutku adalah seseorang yang rela berlomba-lomba dengan banyak manusia li majlisi, untuk bisa duduk di dekatku. Maksudnya siapa? Murid beliau yang semangat hadir menghadiri kajian beliau, majlis tahdisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan tidak mau mendengarkan dari belakang. Maunya langsung di depan. Ya, langsung di depan. Di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu orang yang paling mulia kata Ibnu Abbas. Fa wallahi kata Ibnu Abbas, sungguh demi Allah, law istata'tu alla yaqa'a dzubabun fi wajhihi la fa'altu. Kata Ibnu Abbas. Ini syahidnya. Fa wallahi, sungguh demi Allah, law istata'tu, andai kata saya mampu, alla yaqa'a dzubabu fi wajhihi, agar tidak ada seekor lalat pun yang hinggap menempel di wajah muridku tersebut, la fa'altu, niscaya akan aku lakukan, kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Menunjukkan apa? Ijlal, saling menghormati. Kalau guru memuliakan murid, kalau murid memuliakan guru sudah biasa. Ini guru memuliakan murid. Jadi pahami? Termasuk di antaranya Ibnu Numair. Ya, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Numair Al-Hamadani min aqran al-Imam Ahmad. Kata Zahabi rahimahullah, kana al-Imam Ahmad yu'azzimuhu ta'ziman. Imam Ahmad rahimahullah, walaupun beliau adalah gurunya, sangat menghormati Ibnu Numair rahimahullahu taala. Fasu'ila an dzalik, beliau ditanya, kenapa kok sampai sedemikian bentuk ta'zimnya al-imamu Ahmad kepada Ibnu Numair. Qala, Imam Ahmad berkata, huwa durratul Iraq. Huwa durratul Iraq. Ibnu Numair ini permatanya orang Irak. Ya, dihormati, dimuliakan. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan ini yang juga dianjurkan kepada para pengajar, kepada para asatidzah, kepada para duat ilallahi azza wa jal, untuk memuliakan orang-orang yang datang ke tempatnya, ke ma'hadnya, ke markiznya, dengan pemuliaan yang sepantasnya. Tadi pahami? Tadi pahami? Nah. Qala haddatsana abi. Telah menceritakan kepadaku ayahku Abdullah ibnu Numair, imam, thiqatun, hujjah. Ha, Imam Muslim pindah sanad lagi, tahwilus sanad, beralih kepada guru yang ketiga. Wa haddatsana Abu Kuraib Muhammad ibnu al-Ala, taqaddam, ini sering terulang Abu Kuraib. Qala haddatsana ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami ibnu Idris, Abdullah ibnu Idris. Abdullah ibnu Idris, abidun hujjah, ahli ibadah, hujjah dalam bidang ilmu hadis. Disebutkan di antara bentuk ibadah Abdullah ibnu Idris rahimahullahu taala, kana yuktir min tilawatil Qur'an wa khatmihi. Beliau rahimahullah sangat gemar membaca dan mengkhatamkan Al-Qur'an. Membaca dan mengkhatamkan Al-Qur'an berulang kali. Dan ini termasuk salah satu amalan yang sangat dianjurkan kepada kaum muslimin, khususnya para talabatul ilmi syar'i. Kalau antum baca sirahnya para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, semua sahabat selalu disebutkan salah satu ibadah yang tidak pernah mereka tinggalkan, tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an, membaca, menghafal, tadabbur, ya, mengkhatamkan Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Diulang lagi dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, kalau antum mampu sebulan khatam, lakukan. Kalau antum lebih kuat 3 minggu khatam, kerjakan. Kalau antum kuat 2 pekan selesai, jangan ditinggalkan. Kalau kuat sepekan selesai, babi hawa ni'mat. Jadi wami? Nah. Sampai pada tingkatan, disebutkan oleh Imam Muzahabi rahimahullah, ketika Abdullah ibn Idris rahimahullah ta'ala sakit menjelang wafatnya, bakat alaihi ibnatuhu. Beliau ditangisi oleh putrinya. Faqala, Abdullah ibnu Idris mengatakan, la tabki ya bunayyah, wahai putriku yang tercinta, tak usah engkau meneteskan air mata. Fawallahi, sungguh demi Allah, laqad khatamtul Qur'an fi hadzal bait aktar min 4000 marrah. Janganlah engkau meneteskan air mata. Sungguh demi Allah, bapakmu ini sudah membaca Al-Quran dan menghatamkannya di rumah ini lebih dari 4000 kali. Subhanallah. Hitung sendiri ya. Itu contoh dari salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in, dan itu bisa menjadi penghibur lara bagi mereka-mereka yang sedang futur. Ustaz, saya sedang futur. Ustaz, saya turun semangatnya. Apa yang bisa saya lakukan? Salah satunya, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Daripada antum melamun. Daripada antum termenung di depan cermin. Berjam-jam lamanya. Sampai retak cerminnya. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Daripada antum melakukan hal-hal yang sia-sia. Daripada antum terjebak dalam obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu luang antum untuk membaca Al-Quran. Itu bisa menambah semangat antum. Jadi pahami? Kalau antum sudah bisa baca kitab, ya baca tafsirnya. Itu termasuk obat untuk penyakit hati. Bahkan obat untuk penyakit badan. Kanifidina azani allahu wa iyaku. Dan ini satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, sesibuk apapun mereka. Tayyib. Kulluhum, kata al-imam muslim, seluruhnya, dari Abu Usama, Hammad ibn Salamah, Hammad ibn Usama, kemudian, Abdullah ibn Numair, kemudian Abdullah ibn Idris, tiga-tiganya. An Ismail ibn Abi Khalid. An Ismail ibn Abi Khalid. Ismail ibn Hurmuz al-Kufi. Muhaddizun siqah. Ismail ibn Abi Khalid. Nama ayahnya Hurmuz. Muhaddizu Kufah. Beliau termasuk ahli hadis di negeri Kufah. Ma'a al-imam al-A'mash. Sezaman dengan al-imam al-A'mash. Rahimahullah. Ha. Imam Muslim beralih ke guru yang keempat. Wa haddathana Yahya ibn Habib al-Harithi. Wal-lafzulah. Dalam menceritakan kepada kami Yahya ibn Habib al-Harithi. Abu Zakaria al-Basri. Qala haddathana Mu'tamir, Mu'tamir ibn Sulaiman al-Basri, imamun hafidhun qudwah. An Ismail, Ismail ibn Abi Khalid. Qala, beliau berkata, sami'tu Qaisan, Qais ibn Abi Hazim. Qais ibn Abi Hazim. Adrakal jahiliyah. Beliau hidup di masa jahiliyah. Wahajara ila Nabi sallallahu alaihi wasallama liyubayi'ahu. Beliau hijrah bermaksud untuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah untuk membaiat beliau. Faqubida wa huwa fit tariq. Ternyata Nabi meninggal dunia dalam keadaan Qais masih di perjalanan. Kalau zaman dulu perjalanannya pakai onta, pakai kuda, lama perjalanannya. Ikhanibidina azani allahu wa iyakum. Dalam perjalanan Rasul meninggal dunia sehingga beliau tidak sempat melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza huwa sahih. Ini pendapat yang sahih. Kila, ada yang mengatakan, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marrah. Beliau pernah melihat Nabi satu kali. Ya, beliau pernah melihat Nabi satu kali. Saat itu Rasul sedang berkhutbah. Wa hadza ghairu sahih. Lam yasbut. Tapi pendapat ini tidak sahih, tidak sabit. Kenapa ini disampaikan? Kalau berpendapat dia pernah melihat Nabi, maka dia dihukumi sebagai seorang sahabi. Ya kan? Dihukumi sebagai seorang sahabat Nabi. Dan tentunya, seseorang yang sudah dipastikan sebagai sahabat Nabi, itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh generasi sesudah para sahabat. Paham ya? Tabi'in, walaupun dia kibaru tabi'in, min afqahi ulama'it tabi'in, masih di bawah keutamaan seorang sahabi yang hanya punya satu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam dan hanya sekali melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Paham ya? Bisa dipahami? Aywa. Dan untuk Qais ibn Abi Hazim, ini diperselisihkan oleh para ulama, warrajih dan yang rajih, laisa lahu suhbah. Beliau tidak termasuk sahabat. Memang hidup di masa jahiliyah, sudah melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Nabi, ternyata di tengah perjalanan Rasul meninggal dunia. Baik. An Abi Mas'ud. Yarwi an Abi Mas'ud. Beliau meriwayatkan dari Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, Uqbah ibnu Amir atau Uqbah ibnu Amr. Ada mengatakan Uqbah ibnu Amir, ada mengatakan Uqbah ibnu Amr radhiyallahu taala an. Termasuk sahabat Ansar. Walam yashhad Badran. Beliau tidak ikut serta dalam perang Badar. Tapi nisbahnya Al-Badri. Karena pernah tinggal di wilayah Badar. Qala Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, bercerita, asyaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal yaman. Nabi alaihi salatu wassalam menunjuk, mengisyarahkan dengan tangannya ke arah Yaman. Jadi dilihat menunjuk ke arah Yaman. Faqala, kemudian beliau bersabda, ala innal imana hahuna. Ketahuilah sesungguhnya iman itu tempatnya di sini, sambil menunjuk ke arah Yaman. Wa innal qaswata wa ghiladul qulubi fil faddadin. Dan sesungguhnya kerasnya hati, qaswah dan ghiladul qulub, maknan wahid, satu makna. Ya, kerasnya hati. Fil faddadin, ada pada faddadin. Inda usuli aznabil ibil, yang selalu mengekor, mengikuti ekor-ekor onta. Faddadin. Ini bidina azani Allah wa iyakum kuri'a bit tashdid wa takhfif. Ada yang membaca dengan tashdid faddadin, ada yang membaca dengan tanpa tashdid faddadin. Ya. Al-murad yang dimaukan adalah ru'atul ibil wal khail, para pengembala onta dan kuda. Para pengembala onta dan kuda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kerasnya hati itu kebanyakan ada pada para pengembala onta dan juga para pengembala kuda. Inda usuli aznabil ibil, yang suka mengikuti ekor-ekornya onta. Maksudnya apa? Maksudnya yahrisuna kullal hirsi fil ibili wal khail. Sangat berambisi dengan peternakan onta dan kuda. Hatta yasuddahu anil ilmi wal amalis saleh, sampai menghalangi dirinya dari aktivitas ilmu dan amal saleh. Itu maksudnya. Sehingga dibahasakan oleh Nabi, inda usuli aznabil ibil. Kalau mau diartikan secara tekstual, inda itu di dekat, di sisi. Usul, pangkal. Aznabil ibil. Aznab itu ekor onta. Di dekat atau di sisi pangkal ekor onta. Tahu toh? Pangkal itu yang mana? Yang paling ujung atau yang mendekati tempat keluarnya yang satu itu? Yang mana? Halo, Pak Muslimin? Loh. Kok bingung? Yang dekati itu. Ya. Maksudnya apa? Saking ambisius dengan peternakan onta dan kuda, ya, sampai pada tingkatan seolah-olah wajahnya itu nggak pernah teralihkan dari ekornya onta. Kemanapun ekor onta tadi berjalan diikuti di belakangnya, takut lari. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu kiasan. Kata kiasan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menggambarkan mereka betul-betul berambisi kuat untuk mengembangbiakkan usaha peternakan onta dan kuda. Yang pada masa itu, peternakan kuda dan onta itu lambang bisnis kelas besar. Gitu ya. Kalau orang punya peternakan onta, itu tidak mungkin orang yang biasa-biasa. Orang yang kaya raya. Ya, tajir melintir. Kalau bahasanya antum sekarang, itu bisnisnya para sultan. Mana ya? Aywa. Nanti akan disinggung, ya, beda dengan para pengembala kambing. Ya, kalau kambing itu ekonomi menengah ke bawah. Jadi pahami? Ya, bisnis kecil-kecilan. Halifidina azani allahu wa iyyakum. Tapi menenangkan. Yang ini bisnis besar. Nominal yang dibahas itu jumlah yang besar. Halifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau mungkin zaman sekarang itu omsetnya yang sudah sampai 12 digit. Atau 16 digit. Gitu ya. Atau dengan kurs mata uang asing. Ya, apa namanya, omset perputaran bisnis saya belum terlalu besar. Satu pekan, ya kurang lebih $1,000 lah. Ya, dolar Amerika. Satu lagi, oh kalau saya sih, kalau $1,000 Amerika sih, ya alhamdulillah lebih dikit lah. Cuma nggak pakai dolar Amerika. Saya pakai dinar Kuwait. Pembahasannya sudah bisnis kelas atas. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Jadi pahami? Itu bukan lagi bisnis tahu isi atau lumpia, mas. Itu ya. Itu sudah kelas berat. Bisnis-bisnis kartel. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Al-qaswah wa ghiladul qulub fil faddadin. Kerasnya hati kebanyakan ada pada para pengembala onta dan kuda. Haitsu yatlu'u qarna syaitan, tempat di mana muncul dua qarn syaitan. Kalau yang antum ketahui, qarnun itu artinya apa? Dzulqarnain? Hah? Tanduk, ya. Tempat di mana muncul dua tanduk syaitan. Ternyata para ulama ketika memaknakan lafaz hadis ini ada tiga makna. Ya, ada tiga makna. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Haitsu yatlu qarna asyaitan. Tempat di mana munculnya dua tanduk syaitan. Ini makna yang pertama. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, ala zahiril hadis, sesuai dengan zahir hadisnya. Wahuman nahiyatan fi a'lar ra'si. Nahiyatan fi a'lar ra'si. Dua tanduk yang biasa terletak di bagian atas kepala. Namanya tanduk ya di bagian kepala. Tadi pahami? Aywa. Tadi pahami? Tadi pahami? Dengan makna yang pertama ini, khanifidina azani allahu wa iyyakum, dijelaskan oleh al-imamul Qurtubi rahimahullah, fa inna syaitan yantasibu qa'iman ma'a tulu'i syamsi. Syaitan itu biasa berdiri ya tepat di tempat terbitnya matahari. Sehingga matahari itu saat dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Ya. Wallahu a'lam, kita enggak tahu bentuk tanduknya seperti apa. Apakah seperti tanduk banteng ataukah tanduk rusa atau tanduk ayam? Ayam enggak bertanduk ya. Ayam berjalu ya. Salah ya? Salah. Ganti. Ya, atau tanduk kambing, wallahu a'lam. Ya, itu min umuril ghaib. Rasul hanya memberikan sifat, salah satu sifat syaitan, sifat iblis itu punya dua tanduk. Ya. Dia biasa berdiri di tempat terbitnya matahari. Nah, sekarang terbitnya matahari dari arah barat atau arah timur? Selatan. Timur. Berarti yang dimaksud di sini asyara ila kibalil masyrik. Dengan makna ini, tempat di mana muncul dua tanduk syaitan, maksudnya dari arah timur. Ya. Fa'ala hadzal makna, dengan makna yang pertama ini, ketika Rasul mengatakan innal qaswata wa ghiladul qulubi fil baddadin inda usuli aznabil ibil haitsu yatlu qarna syaitan. Kerasnya hati banyak dijumpai pada penggembala unta dan kuda yang biasa mereka ikuti ekor-ekor unta tersebut di wilayah timur. Paham ya? Di wilayah timur. Bisa dipahami? Baik. Ini makna yang pertama. Wal makna tsani, makna yang kedua, al-qarnu ay jama'atun minan nas. Qarnun itu artinya sekelompok orang atau generasi. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Jangan diartikan tanduk lo ya. Beda ini. Khairun nas qarni. Sama-sama qarnun. Ya Zulkarnain ya. Ya toh? Aywa. Yang pertama artinya tanduk, yang kedua artinya jama'ah minan nas. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, generasi atau sekelompok orang. Paham ya? Generasi atau sekelompok orang. Nah, dengan makna ini akan lebih jelas lanjutan hadisnya. Fi rabi'ah wa mudhar. Ya, jadi terjemahannya dengan makna yang kedua, tempat munculnya dua pengikut syaitan, yaitu Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Paham? Paham? Tayyib. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Makna yang ketiga, karena syaitan, kata Al-Khattabi rahimahullah, dua tanduk syaitan maksudnya matalun. Ini sebuah permisalan. Yudrabu li ayyi syai'in, untuk mengistilahkan segala sesuatu, la yuhmadu uqbahu, yang tidak terpuji hasil akhirnya. Ini permisalan untuk segala sesuatu yang membinasakan, ya, yang menghancurkan, yang mencelakakan, disebut dengan dua tanduk syaitan. Ini pun juga bisa diterapkan. Haitsu yatlu qarna syaitan, tempat di mana munculnya kehancuran. Gitu ya. Tempat di mana munculnya kehancuran. Fi Rabi'ah wa Mudhar, berawal dari tempatnya suku Rabi'ah dan Bani Mudhar. Nah. Hakadha ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Itu hadis dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu wa arba. Dalam hadis ini Ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, mangqabatun li ahli Yaman. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan ahlul Yaman, penduduk Yaman. Ya, keutamaan ahlul Yaman. Wa fihi bayan li hali ahli Yaman ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus gambaran keadaan penduduk Yaman pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. In kamalil iman wa salamatil qalbi. Dalam bentuk kesempurnaan iman dan keselamatan hati. Tayyib. Wafiyah ayuban. Faedah yang berikutnya. Tafadulu ahlil iman. Fil iman. Tafadulu ahlil iman fil iman. Kama huwa syahid min hadzal hadith lil bab. Hadis ini menjelaskan kepada kita bertingkat-tingkatnya kaum mukminin dalam keimanan. Bertingkat-tingkatnya kaum mukminin dalam keimanan. Faminhum, di antara mereka, sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa minhum, ada pula di antara mereka, al-muqtasidun, yang pertengahan, sederhana dalam beramal, tidak banyak mengambil amalan, tapi konsisten, dijaga dengan baik kualitas dari amalan tersebut sampai akhir hayatnya. Wa minhum zalimun linafsih. Ada pula di kalangan kaum mukminin yang masih suka mendzalimi diri-diri mereka. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam memuji ahlul Yaman, memuji penduduk Yaman. Di mana beliau mengisyarahkan dengan tangannya ke arah Yaman sambil mengatakan ala innal iman hahuna. Ketahuilah sesungguhnya iman itu tempatnya di sini. Ya, tempatnya di sini. Di mana? Di Yaman. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu menunjukkan apa? Ahlul Yaman menempati posisi yang tinggi di kalangan kaum mukminin. Jadi pahami? Dalam hadis yang sama, Rasul mencontohkan zalimun linafsih, orang-orang yang mendzalimi dirinya, masih dalam lingkup kaum mukminin, bukan orang kafir yang dibicarakan. Jadi pahami? Tapi masih lingkup kaum mukminin, setelah menyebutkan kaum mukminin yang kualitas imannya tinggi, ahlul Yaman pada masa itu, Rasul menyebutkan wa innal qaswata wa ghiladul qulub fil faddadin inda usul aznabil ibil. Tadi bagi? Ya. Ada yang rendah imannya, dengan bahasa lain, ada yang rendah keimanannya, yang lebih sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan bisnis-bisnis besar mereka, lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menempati keimanan yang lemah. Jadi pahami? Jadi pahami? Aywa. Ini syahid dari hadis ini yang menunjukkan kaum mukminin itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi keimanannya, ada yang di bawah itu, ada yang pertengahan. Anifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan bila digabungkan dengan bab sebelumnya, keadaan ini akan terus berubah-ubah pada diri setiap mukmin. Karena iman yazidu wa yanqus. Katakan Yazid, Yazid wa yanqus. Bertambah berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ikhanidina azani allahu wa iyyaku. Paham ya? Tayyib. Fafihi aydhan, faedah yang berikutnya. Fihi dhammun li ahlil ibili. Di sini terdapat celaan untuk ahlul ibil. Karena lafadznya menggunakan faddadin inda usuli azna bil ibil. Ya. Wa wasafahum bil ghilbah wal jafa. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mensifati mereka para pengembala unta, ya, dengan ghildah, keras hatinya, jafa, kaku. Nanti akan disebutkan dalam riwayat-riwayat berikutnya. Wal fakhri, sombong. Wal khuyala, merendahkan orang. Jadi pahami? Baik. Ini ada celaan bagi para pengembala onta. Apakah kemudian diambil hukum di sini haram mengembalakan onta? Al-jawab. Aloh, kaum muslimin, al-jawab. La, tidak. Rasul tidak membahas tentang hukum mengembalakan onta. Tapi Rasul memberikan celaan kepada siapa? Kepada al-faddadin. Ya, yang disifati oleh Rasul dengan apa? Inda usul aznabil ibil. Yang beliau titik beratkan itu oknum di kalangan para pengembala onta yang ada pada masa itu yang lebih fokus dengan bisnis ontanya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lalai dari keimanan, lalai dari ilmu, lalai dari amal saleh, sibuk dengan ontanya, sibuk dengan bisnis-bisnis besarnya, sehingga muncul qaswah dalam hatinya. Agak tak? Keras hatinya. Ghilbah, susah menerima nasihat. Dalam riwayat yang nanti akan kita baca pada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, wal fakhri, suka membanggakan diri, menyombongkan dirinya. Bagaimana enggak menyombongkan diri, yang dia pegang bisnis besar. Gitu ya. Proyek yang dia tangani itu bernilai miliaran rupiah. Ya, miliaran rupiah. Kalau 1 miliar itu dibelikan bakso sak pondok banjir. Ya, sak pondok itu banjir. Antum mandi bakso pagi, siang, sore. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Berenang dalam kolam bakso dengan berbagai macam ukuran. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Mulai dari bakso hakiki sampai bakso majazi. Paham ya? Tayyib. Ya. Karena bisnis yang dia pegang itu bisnis besar, kemudian dia lebih sibuk dengan dunianya, lalai dari ilmu, lalai dari amal saleh, lalai dari keimanan, akhirnya muncullah hal-hal yang berbahaya, yang menunjukkan indikasi rendahnya, lemahnya keimanan mereka. Apa itu? Qaswah, keras hatinya. Ghildah, tidak mudah menerima nasihat. Fakhr, suka menyombongkan diri. Ya toh? Suka menyombongkan diri. Wal khuyala, suka meremehkan orang. Karena bisnisnya bisnis besar. Tahu-tahu ada saudaranya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mengingatkan, ya akhi, sudah lama saya enggak melihat kehadiran antum di majelis ilmu. Kemana gerangan dikau wahai saudaraku fillah? Enggak usah sok jadi pujangga. Mau ngutang kan? Loh, enggak. Saya betul-betul menanyakan keadaan antum. Bagaimana keadaan antum saat ini? Bekher. Ya, alhamdulillah, bekher. Terus, Sibuk apa ini kok enggak pernah hadir di majelis ilmu? Biasa. Bisnis saya banyak. Ya, saya itu menjabat sebagai general manager di 8 perusahaan yang sama. Semuanya general manager aktif di 8 perusahaan. Bergerak di bidang-bidang yang cukup vital untuk perekonomian negara. Yang kalau seandainya saya sakit atau libur, enggak usah 1 hari, 2 jam saja, negara akan mengalami kerugian sampai 3 miliar rupiah. Mukodimai serem, Mas. Gitu ya? Ya, si datang ke tempat ilmu itu yang dibutuhkan oleh hati antum supaya tetap tenang, supaya tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan salat. Ingat dalam hartamu ada haknya orang miskin. Langsung dia sanggah tuh kan. Sudah mulai ini arahnya. Mau ngutang loh. Ya. Sudahlah kamu gak usah ngurusi hidup saya. Sana kamu urusi kambing-kambingmu itu. Ya. Urusi bisnis-bisnismu yang paling remah-remah di dapur saya itu lebih mahal daripada bisnismu. Misalkan. Dia rendahkan saudaranya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini yang dititik beratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan bisnisnya. Bukan mengembalakan onta atau kuda. Atau sapi. Nanti akan dibawakan dengan tambahan riwayat al-Imamul Bukhari. Termasuk yang juga mendapatkan celaan dari Nabi. Pengembala sapi. Ya. Jadi pahami? Bukan bisnisnya. Tapi yang dititik beratkan oleh Nabi. Orang-orang yang bergerak dalam bisnis tersebut yang memiliki sifat apa? Inda usuli aznabil ibil. Yang ada dalam otaknya, terpenuhi dalam hatinya, hanya onta, kemudian sapi, dan bisnis-bisnis lain. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Lalai dari keimanan. Sudah pahami? Halo, kaum muslimin? Nah. Hakala ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa fi aydan juga dalam hadis ini terdapat faedah at-tahdzir min qaswatil qalbi wa ghilbatiha. Peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam dari kerasnya hati. Wa min asbab qaswatil qalbi, di antara sebab kerasnya hati, az-zuhdu fil ilm, zuhud terhadap ilmu. Ya, bukan zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap ilmu. Mengambil ilmu yang ya hanya sekedar formalitas saja. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Gitu ya. Pokoknya hadir. Yang sekiranya kalau dipanggil namanya dalam absen selalu ada. Yang sekiranya nilai-nilai imtihannya selalu bagus. Walaupun harus dengan nyontek. Gitu ya. Dia ambil ilmu itu ya sebutuhnya saja. Zuhud terhadap ilmu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bukan zuhud dalam harta. Itu sebab hati mengerah. Tadi pahami? Nah. Wa min asbabiha kadhalik. Di antara sebab kerasnya hati yang berikutnya. Al-insyighal. Sibuk dengan dunia. Ya. Sibuk dengan dunia. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Ini beberapa faedah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun faedah lanjutannya, ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, lanjutan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Tayyib. Ini ada banyak pertanyaan. Saya pilihkan yang berkaitan dengan dars. Afan Ustaz, huruf ha dalam hadis maknanya apa? Jazakallahu khairan. Jadi sudah sering kita singgung, ha itu singkatan untuk tahwilus sanad. Ya, pindah sanad. Jadi Imam Muslim rahimahullah termasuk di antara para ulama yang banyak menggunakan istilah ini. Ya, meriwayatkan dari beberapa guru disatukan dalam satu sanad kalau madarul hadis wahid. Kalau sumber hadisnya itu satu. Ya, sumber hadisnya satu. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Apa makna wallafzu lahu? Lafaz miliknya. Itu maksudnya lafaz hadis yang dibawakan dalam Sahih Muslim adalah lafaz milik guru tersebut. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari tiga guru misalkan atau empat guru dengan lafaz yang berbeda-beda. Yang beliau masukkan dalam Sahih Muslim akan diberi keterangan oleh beliau rahimahullahu taala dari empat guru yang beliau ambil hadisnya, yang beliau tetapkan di sini akan diberi embel-embel ini wal lafzu lahu. Lafaz hadis yang saya bawakan itu milik guru saya fulan. Tadi pahami? Menunjukkan gurunya yang lain juga menggunakan lafaz yang sama, juga menggunakan lafaz yang kurang lebih sama, tapi ada perbedaan. Yang ditetapkan di sini oleh beliau itu dari guru yang beliau pilih. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum. Yang biasanya disesuaikan dengan bab yang beliau buat. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum. Dicari yang paling cocok dengan bab yang beliau buat. Naam. Ini ada satu pertanyaan terulang. Adakah cara lain untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita selain dengan cara menghatamkan Al-Quran? Ada hadis datang dari banyak sahabat, sanadnya Hasan, ada yang sahih. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Salah satu keutamaan hamalatul Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, nantinya kedua orang tuanya akan mendapatkan keistimewaan dan keutamaan diberi mahkota dari cahaya yang membuat para nabi dan rasul iri dengan mahkota tersebut. Dan itu hasil dari ilmu yang diamalkan dan diajarkan oleh anaknya. Bisa dipahami? Nah, yang ditanyakan di sini, apakah ada amalan lain yang bisa mendapatkan keutamaan yang sama? Orang tuanya mendapatkan mahkota dari cahaya. Bisa dipahami? Tayyib. Secara dalil, wallahu a'lam. Saya sendiri belum menjumpai ada dalil khusus yang menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan tertentu yang memiliki keutamaan seperti itu. Tapi, ada amalan lain yang bisa untuk mendapatkan keutamaan tadi. Ya, dengan dalil-dalil yang umum. Apa itu? Ad-du'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan mahkota dari cahaya untuk kedua orang tuaku. Kalau antum dikabulkan, mustajab doanya, insyaallah akan diberikan. Bisa dipahami? Baik, wallahu a'lam. Dalam diri saya terkadang muncul sifat bangga diri dan meremehkan orang. Tapi ketika perasaan tersebut muncul, saya berusaha untuk menepis. Apakah saya tetap tergolong orang-orang yang sombong? Tidak. Ya. Ujub itu bisa muncul pada siapapun. Ya, bisa muncul pada siapapun. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dan itu dihembuskan oleh iblis laknatullahi alaih kepada siapapun dari Bani Adam. Ketika muncul perasaan tersebut, kemudian antum berusaha melawan, menepis, menundukkan perasaan tadi, maka antum bukan termasuk golongan mustakbirin. Jadi pahami? yang tergolong sebagai mustakbirin ketika muncul perasaan tadi, yastarsiluhu. Dia biarkan perasaan tadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai akhirnya menguasai dirinya. Sehingga setelah dia dikuasai oleh perasaan tadi, nampak dengan ucapannya, nampak dengan perbuatannya, nampak dengan tulisannya, atau zaman sekarang dengan postingannya. Jadi pahami? Aywa. Yang seperti ini masuk dalam kategori orang-orang yang sombong. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum menggambar makhluk bernyawa? Jelas haram. Apa hukum menyontek ketika imtihan? Tidak boleh. Ya. Menyontek dalam imtihan itu termasuk ghish. Ya, man ghashana falaysa minna, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk bagian dari kami. Ya, yang namanya menyontek berarti antum tidak percaya diri dengan kemampuan antum. Sementara tujuan diadakan imtihan itu untuk melihat dan mengukur seberapa jauh pemahaman antum, seberapa bagus ya pencapaian antum, ya istifadah antum dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan, yang dijadikan sebagai kurikulum dalam ma'had ini. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Memang nilai imtihan itu bukan segala-galanya. Tidak ada ceritanya yang dapat mumtaz pasti masuk surga. Tidak ada. Kemudian yang rasib masuk dalam neraka bersama dengan Abu Lahab misal. Tidak ada. Kanibidina azani Allah wa iyyakum la hasya wa kalla. Itu sebagai tolak ukur untuk diri antum. Ya. Juga sebagai barometer untuk sang pengajar. Kalau misalkan kebanyakan santrinya ini bagus nilai imtihannya, berarti setidaknya murid sudah memahami, atau kebanyakan murid, mayoritas murid, paham tentang apa yang dia sampaikan. Tapi kalau sak kelas semuanya nilainya di bawah rata-rata, teguran untuk muridnya, juga teguran untuk ustadznya. Ada apa dengan nilai imtihannya? Apakah ustadznya salah menggunakan metode pengajaran? Atau salah dalam menggunakan metode imtihan. Gitu ya. Imtihan. Cukup satu soal. Jelaskan pelajaran yang telah disampaikan dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada satupun huruf yang ketinggalan. Oh, ini ngono ya. Nggak ada yang mumtaz. Kecuali antum fotokopi. Gitu ya. Nah. Sementara yang namanya menyontek. Satu. Tidak amanah. Ya toh? Tidak ada ceritanya guru membolehkan untuk contek-contekan. Tidak ada. Antum di sini itu imtihan ilmu syar'i, bukan ujian untuk pengambilan SIM. Ya, ini ujian pengambilan SIM dibagikan lembar jawaban tapi enggak ada soalnya. Tahu ya? Enggak tahu nih sekarang. Dulu ya zaman nana ujian SIM duduk semua 24 orang, Pak Polisi nyebarkan lembar jawaban tapi enggak ada soalnya. Nah, semua bingung bolak-balik, ini kok lembar jawaban mana soalnya? Kemudian polisinya duduk di depan, silahkan dijawab. Maksudnya apa? Cuman formalitas. Antum mau ngawur, mau enggak dijawab, mau antum robek-robek, antum gambar pohon di situ misalnya, ya. Semuanya lulus. Gitu ya? Ya toh? Bukan seperti itu. Jadi pahami? Nah, dengan antum menyontek, maka antum tidak memiliki rasa amanah. Itu bahaya. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Alaikum bisidqi. Jujurlah. Ya, dalam segala situasi. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Walaupun antum enggak siap dengan hasil imtihan antum karena kurang persiapan, ya, hadapi. Ya, jangan jadi pengecut. Hadapi. Walaupun antum nilainya harus jatuh, itu pelajaran. Ya. Nah. Tayyib. Itu beberapa pertanyaan berkaitan dengan lughah. Ini sebenarnya bisa ditanyakan kepada asatidzah lughah. Labas, mimbabil faedah ya. Afan Ustaz, kalau boleh tahu, berarti ini tidak maksa ya. Kalau saya tidak jawab, tidak apa-apa toh. Kan boleh tahu. Kalau saya tidak membolehkan, kan tidak apa-apa ya. Kalau boleh tahu, dari kitab apa Ustaz bisa tahu setiap kalimat Arab yang artinya sama, tapi beda makom penggunaannya? Ya, salah. Contoh, ja'a untuk umum, ata dari dekat, kodima dari jauh. Itu semua disebutkan dalam kamus Hanifidina Azaniyallahu wa Iyakum. Yang setelah itu kita rangkum sendiri. Antum jangan berharap semuanya serba instan. Gitu ya. Nah, itu dirangkum sendiri. Antum baca kamus. Ata artinya ini. Ja'a artinya ini. Qadima artinya ini. Dalam keadaan dalam terjemah kita, itu artinya sama-sama datang. Tapi kok ada perbedaan? Dikumpulkan. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah. Sebenarnya ada satu kitab risalah Kutayib kecil. Ditulis oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Tapi saya lupa judul kitabnya. Ya, di situ disebutkan lafad-lafad yang mirip. Tapi ada perbedaan makna. Ashbah wa nabair. Al-ashbah wa nabair fil lughatil arabiyah. Ya, tapi nama kitabnya saya lupa. Ya, nanti ini ingat tak sampaikan insyaallah taala. Tayyib. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.